بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dengan syarahnya Taisirul Allam, dan kita sampai pada hadis yang ke-339, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu istasyara an-nasa fi imlas al-mar'ah faqala al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu shahidtu an-nabiyya صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لا تأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد ابن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau bermusyawarah kepada manusia tentang imlasul mar'ah. Imlasul mar'ah maknanya sebagaimana di akhir hadis disebutkan antul qiya janinaha mayyita, mengeluarkan janinnya dengan paksa sampai mati, mati janinnya. Ada dikeluarkan dengan paksa dalam keadaan mati. Bagaimana menghukum orang yang mendolimi seorang wanita yang hamil hingga keluar janinnya dalam keadaan mati? Berkatalah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, aku bersaksi atau aku menyaksikan bahwa Nabi SAW memutuskan pada masalah seperti ini bighurratin, dengan ghurrah, yaitu yang dimaksud adalah budak, memberikan seorang budak sebagai tebusannya. Abdin aw amah maknanya apakah dalam keadaan laki-laki ataupun perempuan, budak laki-laki atau budak perempuan. Faqala, maka Umar berkata kepadanya, la ta'tiyanna, dengan lam taukid dan nun taukid yang maknanya penegasan, sungguh-sungguh hendaklah engkau mendatangkan saksi lain bersamamu. Demikian ketegasan Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada seorang yang berkata, aku menyaksikan Nabi, beliau ingin ada dukungan seorang yang mempersaksikan seperti kamu. La ta'tiyanna biman yashhad ma'ak, hendaklah engkau datangkan kepadaku orang yang mempersaksikan seperti itu bersamamu. Fa syahida ma'ahu Muhammad ibn Maslamah, maka didatangkanlah untuk mempersaksikan hal yang sama Muhammad ibn Maslamah. Maka Umar pun menerima keputusan tersebut karena itu dari Nabi dengan dua orang saksi. Artinya benar-benar dari Nabi sebagaimana dipersaksikan oleh Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-gharib, kalimat-kalimat yang asing di dalam bab ini. Pertama, kalimat imlas, imlasul mar'ah, dengan dikasrahkan pada hamzah dan disukunkan pada mim, imlas. Akhiruhu sa'ad, muhmalah. Diakhiri dengan huruf sad yang muhmalah, maknanya tanpa titik. Itu adalah masdar dari amlasa. Imlasan. Amlasa yumlusu imlasan. Wa amlasatil mar'ah waladaha. Sedangkan makna amlasatil mar'ah waladaha ay azlaqathu. Kalau diimlas seorang wanita terhadap bayi yang ada di perutnya, maknanya adalah didorong, dijatuhkan atau ditergelincirkan. Wa huwa an tada'ahu qabla awanih, yani agar dikeluarkan paksa janinnya sebelum waktunya lahir. Dikeluarkan dengan paksa janinnya padahal belum waktunya lahir. Ini mana imlas. Bagaimana kalau seorang entah bagaimana urusannya, dendamnya dan sebagainya, sehingga dia paksa si wanita tadi mengeluarkan apa yang dikandungnya. Apakah dengan dipukul atau dengan dijatuhkan atau dengan didorong dan sebagainya. Sehingga keluar bayinya dalam keadaan mati. Karena memang belum waktunya keluar. Apa hukumnya? Itu yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabatnya. Dan biasa Amirul Mukminin Umar, Khalifah Umar bin Khattab, bermusyawarah dengan para sahabat kibar. Bagaimana pendapat kalian? Apa hukumnya orang yang seperti ini? Maka dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah dengan jawaban bahwa aku menyaksikan Nabi pernah menghukumi orang yang berbuat dolim seperti itu kepada seorang wanita, memaksa keluar janinnya. Maka dikatakan qadha bi ghurratin, dihukum dengan satu ghurrah. Bi dhammil ghaini al mu'jamah wa tasdidir ra al maftuhah. Ghurrah didomahkan di huruf ghain yang bertitik dan ditasdidkan di huruf ra, berarti dibaca ghurrah. Ra-nya fathah, setelahnya ha atau ta marbutah. Wa hiya fil asl bayadun fil wajhi. Hukum asalnya atau makna asalnya kata ghurrah itu adalah putih di wajah. Mungkin kalian masih ingat ketika mempelajari bab wudu, di sana disebutkan riwayat bahwa Rasulullah SAW mengetahui umatnya nanti yaumul qiyamah ghurran muhajjalin. Apa makna ghurran muhajjalin? Wajahnya putih dan tangan kakinya putih. Min atharil wudu, karena sebab wudu. Ghurran muhajjalin. Nah, kalimat ghurran inilah yang disebutkan tadi qadha bi ghurrah. Diputuskan dengan satu ghurrah, yakni dengan putih wajahnya. Maksudnya apa? Bukan berarti harus budak yang putih, tidak. Bahkan tidak berkait dengan warna kulit, tapi maknanya adalah memerdekakan satu wajah. Memerdekakan satu wajah. Yani budak yang dimaksud, Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Sebagaimana sebutkan pada kalimat berikutnya, wastu'mila huna fil 'abdi wal amah. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, qadha bi ghurrah ay bi 'abdin aw amatin. Seorang budak laki-laki ataupun perempuan, walau kana aswadaini. Walaupun keduanya budak hitam warnanya, tidak putih wajahnya. Tapi itu yang termaksud. Sebab kalimat ghurrah akhirnya bergeser maknanya kepada wajah. Bebaskan wajah. Putih ataupun hitam. Qala likaramil adamiyya 'ala Allah. Mengapa kalau walaupun budak hitam disebut dengan ghurrah, yakni memuliakan turunan manusia, bahwa manusia itu tetap saja wajahnya lebih putih daripada anggota badan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Wada'atil mar'a waladaha mayyitan qabla awanil wiladah ala isri jinayatin alaiha. Katanya dalam makna al-ijmali, seorang wanita sampai mengeluarkan isi janinnya atau isi perutnya mayyitan, dalam keadaan mati, jadi wanita yang hamil keluar janinnya dalam keadaan mati, qabla awanil wiladah, sebelum waktunya lahir, ala isri jinayatin alaiha, karena sebab, karena pengaruh kejahatan atasnya. Kejahatannya bisa macam-macam. Apakah didorong dari belakang sehingga jatuh tersungkur, lahir apa yang di perutnya dalam keadaan mati. Atau jinayah lainnya, dipukul misalnya perutnya sehingga lahir dalam keadaan mati. Al-muhim, keluarnya janin seorang wanita sebelum waktunya dalam keadaan mati karena sebab kejahatan orang lain. Wa kana min adatil khalifah al-adil Umar bin Khattab, dan karena kebiasaan dari khalifah yang adil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an yastashira, kebiasaannya untuk bermusyawarah. Yastashira ashabahu wa ulama'ahum fi umurin wa qadaya. Beliau biasa bermusyawarah dengan para sahabatnya, dengan orang-orang yang berilmu di sekitarnya, dalam umurihi wa qadayahu. Umurihi, urusan-urusannya, wa qadayahu, dalam perkara-perkara yang dihadapinya. La siyamal mustajid fiha. Lebih-lebih lagi, masalah yang al-mustajadda. Apa mana mustajadda? Tadi kata jadid, masalah baru, masalah yang belum terjadi sebelumnya. Itu makna mustajad. Apalagi la siyama al-mustajad fiha. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang sifatnya baru terjadi. Yastashiruhu ma'a ma utihi min sa'atin fil ilmi. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, ma utiyahu min sa'atin fil ilmi, bersama apa yang diberikan kepadanya oleh Allah dari keluasan ilmunya. Perhatikan ini sebagai pelajaran penting. Bersama keilmuan yang luas yang Allah berikan kepada Umar, Umar bin Khattab tetap musyawarah. Itu maksudnya. Yastashiruhum ma'a ma utiyahu min sa'atin fil ilmi. Beliau bermusyawarah walaupun dia memiliki keluasan ilmu dan diberi oleh Allah keluasan dalam ilmu. Wa quwwatin fil fikr, dan dia kuat dalam berfikir, cerdas, jenius, abqari. Sebagaimana diriwayatkan sebelumnya tentang ucapan Rasulullah SAW, innaman kana qablakum al-muhaddatsun law kana fikum lakana Umar. Yang bermakna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kama qala, atau seperti diucapkan oleh beliau, orang-orang terdahulu ada muhaddatsun, ai mulhamun. Muhaddatsun maknanya mulhamun, yang mendapatkan ilham. Law kana fi ummati lakana Umar. Kalau saja di umatku ada, niscaya Umar lah orangnya. Itu yang dimaksud. Bahwa itu menunjukkan keistimewaan Umar, bahwa ucapan-ucapannya sering mendapatkan ilham dari Allah, ketepatan, pas, persis, benar, tepat. Kalau saja di umatku ada orang yang mulhamun, muhaddatsun, niscaya Umar orangnya. Lima fi akhdi ra'yihi min istikhraji ghamidul ilmi wa isabatin li sadiqil hukum. Karena apa yang ada pada beliau dalam mengambil pendapat dan mengeluarkan keputusan, fi ghamidul ilmi, dalam perkara-perkara yang rumit, wa isabatin, dan tepat. Lisadiqil hukum, tepat mencocoki hukum. Wa ta'lifu qulubihim, dan bisa menjinakkan hati semua pihak. Wa jabri khawatirihim, dan memuaskan benak mereka, sahabat kaum muslimin. Wal amal biqalihi ta'ala, dan juga dalam rangka mengamalkan perintah Allah SWT, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka selalu dimusyawarahkan. Ini ciri kaum muslimin, urusannya selalu dimusyawarahkan. Jadi Umar walaupun diberi kelebihan, keistimewaan firasat dan diberi oleh Allah SWT keluasan ilmu, tapi tetap bermusyawarah kepada para sahabatnya. Tidak sombong, tidak egois, tetapi justru mengajak musyawarah para sahabatnya. Mengapa? Untuk menjinakkan hati semua pihak, untuk menentramkan mereka, dan untuk melaksanakan perintah Allah SWT wa amruhum syura bainahum. Fahina asqatat adil mar'a janinan mayyitan ghairat tam. Ketika keguguran wanita tadi, janinnya keluar dalam keadaan mati, belum sempurna, ashkala alaihi al-hukum fi diyatih. Maka Umar pun ragu-ragu bagaimana memutuskan diatnya. Kalau diatnya orang yang terbunuh, orang manusia normal, maka sudah jelas diatnya adalah 100 ekor unta. Baik, kalau tidak sengaja. Kalau sengaja, kesos. Kecuali kalau dimaafkan. Kalau dimaafkan minta diat, berapa diatnya? 100 ekor unta. Itu sudah jelas ada dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi sekarang janin, belum bentuk manusia, belum sempurna. Berapa diatnya? Di sinilah ashkala ala Umar, ashkala alaih. Menjadi susah bagi Umar, kemudian bermusyawarah, fastasyara sahabah. Maka bermusyawarah beliau dengan para sahabat. Ternyata dikhabarkan oleh Mughirah ibn Syu'bah annahu syahidan Nabi. Dikhabarkan oleh Mughirah ibn Syu'bah bahwa beliau pernah menyaksikan Nabi SAW memutuskan kejadian yang mirip dengan itu, bidiyatil janin, bahwa diatnya janin, janin yang masih di perut, yang belum sempurna, diatnya adalah abdun aw amah. Farada Umar at-tathabbut min hadal hukum. Maka Umar pun ingin tathabbut, ingin meyakinkan berita itu benar. Alladhi sayakunu tashri'an 'aman, karena nanti akan menjadi hukum yang dipakai untuk seluruh manusia secara umum. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka Umar tidak cukup hanya dengan satu berita dari satu orang. Beliau katakan, apakah ada yang menyaksikan bersamamu? Datangkan seorang yang menyaksikan hal yang sama bersamamu. Karena yang namanya Rasulullah SAW menghukumi seseorang dengan satu hukum, pasti disaksikan bukan hanya satu orang saja. Pasti akan disaksikan beberapa orang. Maka coba siapa lagi yang menyaksikan hal itu. Fa'akkada alal Mughirah an ya'tiya biman yashhad ala sidqi qawlihi wa sihhati naqlih. Maka beliau menegaskan kepada Mughirah agar dia mendatangkan seseorang yang menyaksikan bersamanya atau membenarkan apa yang diucapkan oleh Mughirah ibn Syu'bah. Fasyahida Muhammad ibn Maslamah. Maka disaksikanlah oleh Muhammad ibn Maslamah al-Ansari ala sidqi maqal, atas kebenaran apa yang diucapkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada semua para sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum. Selesai pembahasan makna ijmali. Yang selanjutnya, ma yustafadu minal hadis. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan tugas untuk kalian adalah menerjemahkan ma yustafadu minal hadis. Satu, menerjemahkan. Kedua, menambah faedah-faedah lain yang kalian dapat dari hadis ini. Karena tentunya hadis yang seperti ini tidak akan cuma 5 faedahnya, pasti akan lebih dari ini. Bisa sekian banyak faedah-faedah yang kita akan dapatkan dari hadis ini. Bisa faedah akadiyah, bisa faedah fiqhiyah, bisa faedah akhlaqiyah dan lain-lain. Bisa faedah yang berkaitan dengan akidah, bisa faedah yang berkait dengan fikihnya, bisa faedah yang berkait dengan akhlak dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.